sampe ya temu jampa mua chen ringa ngak lainge riolo mataku wa mekoremu kasih sini nak kedo kedomu mi tapi susah nadai namu bina dingi toi siaga ni tanah usap bara kenyawaku mangingi to nak kasih tulimu baku ajak namu rewa mu masih ngeri aliku mau nimu sempaka pada rimu lana teku elok tona rewa pada rio tak dai makle temu biara pada sapa nilai ini siaga ni tanah usah barak nyawaku mangingi to nak kasih tuli bupaku ajak namu rewa mu masih ngeri aliku mau nimu sempaka pada ribu lana teku eloto mangingi to nak kasih tulimu pakku.